ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمكم الله، siang hari ini kita kembali ke usul, usul yakni permasalahan-permasalahan yang dasar dari masalah-masalah fikih. Karena pertimbangan bab tentang kitab jual beli agak terlalu tinggi mungkin, dan juga tidak langsung berkaitan dengan kehidupan sehari kita, maka pengurus mengusulkan supaya kita memulai dari awal pembahasan masalah-masalah fikih, dan kita akan mulai dari kitab Thaharah. Sebagaimana para ulama kebanyakan memulai pembahasan tentang masalah fikih itu dengan masalah Thaharah. Selain daripada Thaharah merupakan wasilah atau merupakan syarat untuk menentukan sah atau tidaknya ibadah, maka Thaharah dalam Islam pun memiliki kedudukan yang sangat penting sekali. Karena Islam adalah agama Thaharah yang tidak hanya melihat Thaharah itu secara hissiah, secara lahiriah, secara fisik, namun juga Islam memperhatikan tentang Thaharah yang berkaitan dengan batinnya. Dan ini yang dimaksud dengan Thaharah secara lughatan, secara bahasa. An-nadhafatu wal khulus min al-awsakh aw al-adnas al-hissiyah kal-ajdad min bawlin wa ghairi wal-manawiyah kal-uyubi wal-ma'asi. Pengertian Thaharah yakni kebersihan atau kesucian diri berkaitan dengan kotoran-kotoran yang bisa diindra, seperti najis-najis yang kita kenal, ya, ada air seni, ada kotoran manusia, dan najis-najis lain. Apabila itu mengenai pakaian badan kita atau tempat sholat kita, maka wajib dan harus dibersihkan. Ini namanya Thaharah yang berkaitan dengan kotoran-kotoran hissi. Thaharah hakikiyah orang menyebutnya seperti itu, atau istilah para ulama Thaharah hakikiyah, karena berkaitan dengan kotoran-kotoran atau benda-benda dianggap najis, dan itu terlihat, dan itu bisa diraba, bisa ditentu. Islam bicara tentang Thaharah dari bagian ini, namun Islam juga tidak melupakan dari Thaharah dari bagian yang lainnya, yakni bagian yang tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, dan tidak mengeluarkan bau. Itu dimaksud dengan Thaharah ma'nawiyah. Dan Islam melihat lebih penting dan harus didahulukan proses Thaharah ma'nawiyah dibandingkan dengan Thaharah hissiyah atau hakikiyah. Di dalam Thaharah ma'nawiyah ada kotoran-kotoran yang menghalangi segala kebaikan. Atau sekalipun kita sudah bersih secara fisik, ya, pakaian, tempat sholat, bersih daripada najis-najis, dan kita bisa melaksanakan Thaharah hakikiyah, namun itu tidak sah apabila keberadaan kotoran-kotoran syirik, kotoran-kotoran yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai an-najis, kotoran-kotoran yang najis, yang dinajiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana disebutkan surat Taubah ayat 28, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, kotor. Najis, kotor. Allah melihat mereka itu kotor. Nabi SAW melihat mereka kotor. Al-Quran dan Sunnah menetapkan mereka itu kotor, najis. Tapi najisnya bagaimana? Apakah maknanya adalah najis hakiki, yaitu badan mereka dan sesentuh? Tidak boleh kita jabat tangan dengan Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, tidak. Para ulama, para mufassir menjelaskan al-murad bin najis fi hadhihi al-ayah, yang dimaksud dengan najis dalam ayat ini adalah najis i'tiqadi, najis qalbi, najis dini, najis batini, najis keyakinan, ya, najis akidah. Jadi akidah orang-orang kafir, orang musyrik adalah kotoran, ya, karena di sana ada syirk, syirkul akbar, ya, syirkul akbar. Jadi menyekutukan Allah dalam ibadah itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai najis yang harus diangkat dan dibersihkan terlebih dahulu. Ya, sebelum kaum muslimin melakukan taharah hakikiyah, ya, kan tidak ada manfaatnya. Ya, jadi badannya bersih, pakaiannya bersih dari najis-najis hakiki. Kemudian tempat sholatnya, tempat tinggalnya juga bersih, namun dia masih pergi ke dukun. Dia masih minta pertolongan pada jin, masih punya keyakinan-keyakinan khurafat, ya. Maka seperti ini tidak akan memberikan makna terhadap thaharah hakikiyah. Walaupun dia salat tidak akan berfaedah, walaupun dia rajin puasa tidak akan berfaedah. Oleh karena itu Nabi yang mulia alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam pengawasannya, di dalam perhatiannya. Hadis riwayat Muslim menyebutkan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat jasad-jasad fisik kalian dan juga bukan rupa-rupa kalian itu dilihat terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati kalian. Jadi apa yang ada dalam hati kalian, dan kesyirikan yang syirkul akbar, ya, tidaklah menimpa seseorang kecuali hatinya, ya. Hatinya itu ada etikat-etikat keyakinan terhadap al-ma'bud ghairullah, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama taharah yang sempurna, taharah yang meliputi lahir dan batin, ya. Dalam segala aspek kehidupan kita, Islam menuntut agar dilakukan proses pembersihan dan penyucian, ya. Termasuk juga, ya, kotoran-kotoran berupa amrad, amradul jismiyah, ya, kotoran-kotoran penyakit, penyakit fisik, dari rokok, ya, yang dihisap oleh kaum muslimin, yang kemudian mendatangkan kotoran-kotoran, racun-racun, ya. Yang alhamdulillah pada akhirnya terjadi Muhammad dia mengeluarkan fatwa haram tentang masalah itu, ya. Walaupun terlambat, ya. Karena tingkat keilmuan para ulama kan berbeda-beda, ya. Para ulama tingkat dunia sudah mengharapkan jauh-jauh hari, ya. Namun ulama-ulama negeri kita ini belum sampai tingkat pemahaman sebagaimana tingkat pemahaman para ulama-ulama mu'tamad dunia. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala sering mengingatkan dalam banyak kitab beliau tentang haramnya rokok itu. Haramnya rokok. Cukup dengan satu ayat saja. Cukup dengan satu ayat, dan itu pun tidak perlu. Hanya bagian daripada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29. Walatatulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, ya. Mungkin kita butuh waktu untuk melihat secara visualisasi bagaimana rusaknya paru-paru itu, ya. Lalu sekarang zaman kita ini sudah bisa dimonitor bagaimana pengaruh daripada asap rokok itu, dari nikotin dan selnya itu, baru kita akan mengakui. Dan tak perlu kita berdebat tentang hukum haramnya rokok itu. Ya. Karena dalil-dalil kurang dari para ulama tidak membutuhkan hanya lafaz, ya, lafziah. Jadi ayat secara lafziah. Dan disebutkan di situ penyebab perokoknya. Tapi semua perbuatan dilakukan oleh kaum muslimin karena itu menjurus kepada penghancuran, pembinasan diri mereka, pembunuhan diri mereka, maka dihukumi ya, sebagai qatlunnas, sebagai pembunuhan diri. Ya. Kalau kita masih kurang puas atau masih ada keraguan, kita dengar bagaimana perkataan Abu Ibn Amr radhiyallahu anhu. Kalau kita masih ingin lari dari ayat ini, ya, dengan mengatakan bahwa ayat itu tidak jelas dan syar'i itu mengharamkan rokok, kita lihat bagaimana manhaj sahabat. Kalau kita betul-betul salafi, manhaj kita tidak bisa, ya kan? Kecuali kita kembali bagaimana para ulama dari kalangan sahabat bisa memahami tentang satu perkara fikih, ya, bagaimana cara mereka beristidlal dan beristinbat mengeluarkan suatu hukum itu. Hadza Amr ibn al-'As radhiyallahu anhu. Saat itu dia berada dalam satu peperangan di musim sangat dingin sekali. Dia mengatakan ihtalamtu fil lailah badidah syadidah al-qurudah fastaqtu iz iktasaltu an ahlika. Aku bermimpi pada satu malam yang sangat dingin, dinginnya luar biasa. Sakit? Tidak sakit. Sehat walafiat. Ya. Qaid panglima. Ya. Askar. Tentara Islam. Fisiknya kuat-kuat dan dia tidak sakit. Hanya lantaran udara sangat dingin sekali. Dia bermimpi malam itu. Dan dia hanya khawatir saja. Kalau dia mandi, maka dia akan mengalami gangguan fisik. Atau dia katakan, saya takut akan binasa karena sebab aku mandi itu dalam cuaca dingin seperti itu. Fa tayammamtu. Kemudian aku, ya sudah, aku putuskan aku bertayamum saja. So, masalah itu, dia sahabi. Kemudian aku salat bersama dengan sahabat-sahabat itu salat subuh. Itu salat subuh. Dan kala kami sudah kembali kepada Nabi yang mulia alaihi wasallam, para sahabat menjelaskan, menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dilakukan oleh Amr ibn al-'As radhiyallahu anhu. Sehingga Rasulullah bersabda kepadanya, ya Amr, salaita bi ashabika wa anta junub. Engkau salat dengan sahabat-sahabatmu sedangkan engkau dalam keadaan junub. Rasulullah masih menetapkan sahabat Amr itu junub karena masih junub. Keluar sperma karena ikhtilat. Ya. Tapi dia tinggalkan dengan alasan dia takut binasa. Oleh itu dia menggantinya dengan tayammum. Fakultu Amru menyebutkan alasannya. Zakartu qawlahu ta'ala. Aku ingat satu firman Allah dalam Al-Quran Al-Karim, wala tatulu anfusakum inna Allah kana bikum rahimah. Janganlah kalian membunuh diri-dirimu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian, Allah sayang terhadap kalian, Allah ingin hidup kalian terus sehat walafiat, berumur panjang. Maka jangan lakukan hal-hal yang bisa merusak diri kita dan memperpendek umur kita. Pada imam itu, karena aku ingat ayat itu dan ayat itu mengisyaratkan, ya, bahwa Allah melarang saya untuk tadi binasakan diri saya dan saya takut kalau saya mandi itu saya akan binasa. Oleh itu saya bertayamum. Kemudian aku salat. Bagaimana sikap Nabi SAW? Fadahika Rasulullah SAW. Rasulullah tertawa walam yakul syai'an dan tidak berkata apa-apa, tidak mencela, tidak menyalahkan dan tidak menganggap istidlalnya itu buruk. Bagaimana urusan ini? Ya, belum tentu dia akan binasa. Urusan air dingin saja, kenapa dia menggunakan ayat yang menjurus kepada pembunuhan diri? Ini kan banyak sahabat. Dan Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya sahih. Waqad sahahu Al-Albani. Walaupun penulis kitab ini mendhaifkan. Tapi kita mengambil syahid, jadi penetapan Tahqiq Syalbani, ya, walaupun saya katakan tadhiul hadis wa tad'ifuhu, penetapan hadis itu sahih atau baik itu masalah akhrut ijtihad juga, ya. Namun kita katakan bahwa hadis ini ditentukan oleh mu'alif juga sebagai syahid, apalagi Syalbani menetapkan sahihnya. Berarti di sini menunjukkan istidlal sahabat Abu Ibnu'ah dibenarkan oleh Nabi Sallam. Itu masalah yang belum sampai kepada kepastian. Secara ilmiah juga belum bisa dibuktikan. Hanya rasa khawatir. Bagaimana dengan persoalan rokok yang dari dulu ketika para pakar di laboratorium mereka sudah meneliti dan mengetahui ada 4,000 racun penyakit, kita masih mengatakan bahwa rokok itu ya, syubhat saja, makruh saja. Dan tepat istilahnya. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin yang kita semua sepakat untuk menjadikan beliau sebagai ulama, ya, muktamad, ya, kita jadikan rujukan, kan tak mungkin kita melihat ada ustaz-ustaz yang di bawah Syekh untuk kita pegang lagi pendapatnya. Ya. Harus sepakat di kaum muslimin untuk menetapkan apa itu haram. Ya, jadi ini masalah thaharah. Di thaharah itu bukan hanya tadi persoalan ya, yang berkaitan dengan masalah najis ya, hissi. Tapi Islam menuntut thaharah itu dalam semua aspeknya. Ya, akidah kita harus dithaharahkan. Tidak boleh ada akidah kaum muslimin yang masih ada syirik-syiriknya. Syirik besar maupun syirik kecil, karena itu kotoran. Itu kotoran sebagaimana Allah tadi katakan. Innamal musyriku dan najisun. Mereka dikatakan najis karena mereka punya etikat syirki, ada keyakinan syiriknya, ya. Besar maupun kecil itu harus dibersihkan, ya. Harus disapu bersih. Kaum muslimin wajib untuk mempelajari kotoran-kotoran yang rusak akidahnya dan kemudian melakukan tazkiyah, ya. Tazkiyah, jadi pencucian dan pembersihan. Dan semua dosa-dosa dan maksiat juga termasuk kotoran-kotoran, ya. Walaupun dosa itu tidak mencendor istilah orang Betawi, ya. Iya, tapi itu kan menghitamkan hati. Bukan secara fisik, iya, tidak ada. Dan, ya. Tapi secara kalbi itu sangat rusak sekali, ya. Rusak sekali. Thaharah yang diinginkan di dalam pembahasan fikhiyah bukan dari sisi lughah, ya, bukan, ya. Jadi lughah itu hanya takrib, takribul faham, jadi pendekatan pemahaman saja. Jadi para ulama biasanya mendahulukan penjelasan tentang sebuah kalimat, istilah itu dengan pendekatan dan rumusan dulu, sebelum syar'an, ya, sebelum istilah. Jadi pendekatan secara bahasa itu sudah mulai tadi ada gambaran-gambaran gitu. Oh, yang maksud apa tadi thaharah itu seperti itu, ya, seperti itu. Namun al-murad, ya, di bahsul fikhi, jadi yang diinginkan oleh pembahasan fikhi itu bukan secara bahasa, tapi secara syar'an, secara istilah. Ya. Jadi makna secara istilah, secara syar'an itu apa gitu? Ya. Yang dimaksud thaharah secara istilah atau secara syarak maknanya adalah raf'u ma yamna'u salata min hadatsin aw najasatin bil ma' aw ghairihi. Yani menghilangkan atau mengangkat apa saja dari najis-najis yang bisa menghalangi sahnya salat kita. Berarti kan wajib jelaskan. Ya, jadi definisi jelas, ya, kemudian maknanya pun juga jelas, ya. Jadi kalau sudah masuk ke dalam definisi secara syarat, maka istilah itu akan menjadi jelas. Dan ini yang diinginkan dalam pembahasan ini. Berarti persoalan thaharah, ya, adalah berkaitan dengan proses tadi penghilangan atau mengangkat segala sesuatu yang bisa menghalangi sahnya salat kita. Ya. Dan tidak lain adalah karena wujud najasa, karena keberadaan najis-najis. Berarti yang dimaksud bukan thaharah batiniah. Pembahasan fikih masalah thaharah adalah thaharah hakikiyah itu dimaksud, bukan taharah batiniah. Jadi taharah lahiriah, ya. Taharah lahiriah. Jadi taharah berkaitan dengan fisik, dengan pakaian, dan juga dengan tempat sholat. Termasuk juga masjid ini. Masjid, ya. Kalau ada kotoran-kotoran yang termasuk najis, ya harus dibersihkan. Harus dibersihkan, ya. Wa amma hukmu taharah, adapun hukum taharah wajibun ma'al zikri wal qudrah. Apabila kita ketahui adanya najis itu dan kemudian kita mampu untuk menghilangkannya, wajib hukumnya. Penetapan hukum wajib ini wilayah tasyri', wilayah tasyri', ya. Jadi wilayah yang hanya dikuasai oleh Allah dan Rasulnya, wewenang Allah dan Rasulnya, ya. Jadi tidak boleh seorang pun itu menetapkan hadza wajib, hadza haram, hadza sunnah, hadza makruh. Itu tidak boleh kecuali dengan dalil. Karena ini wilayah tasyri', ya. Wilayah tidak boleh dimasuki karena dia merupakan wewenang Allah dan Rasulnya di dalam masalah penetapan hukum-hukum syar'i. Azlamum syurakau syara'u ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang dengan itu mereka kemudian membuat hukum-hukum syara', ya. Apa yang tidak diizinkan dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ini celaan, ini sindiran keras terhadap, ya, manusia-manusia yang memiliki sembahan selain Allah. Kemudian sembahan-sembahan itu, ya, karena sembahan selain Allah itu kan bukan hanya apa, patung, kan, bukan hanya kayu, bukan hanya pohon, ya. Dalam istilah para ulama seperti Imam Qayyim, sembahan selain Allah itu bisa disebut ma'bud, bisa disebut matbu', bisa disebut muta'. Ma'bud, matbu', muta', ya. Yang ma'bud, yang termasuk ma'bud itu seperti ya tadi patung-patung itu. Jadi yang orang datang kepadanya begitu, ya. Jadi berinteraksi langsung. Itu ma'bud yang kita kenal lah, itu yang disembah oleh manusia. Adapun yang matbu', yang diikuti, itu juga termasuk ilahun ghairu, ghairullah. Jadi siapa yang diikuti setelah dia menetapkan sesuatu yang haram menjadi haram, ya, kaum muslimin, kalau membenarkan nikah siri yang halal setelah memenuhi syarat, ya, pernikahan itu kemudian diharamkan hanya lantaran persoalan administratif, ya, persoalan yang tidak memberikan kejelasan nasab, ya, nasabnya nasab kartu tulis maksudnya, ya, kepada anak. Kemudian wanita-wanita muslimah senang dengan penetapan haramnya nikah siri itu, ya. Setelah tadi dijelaskan bahwa nikah siri itu ada yang sah, ada yang tidak, ya. Kalau yang dikatakan sah, ada wali, ada saksi, ada mahar, juga diharamkan hanya lantaran tadi faktor-faktor administratif, maka yang mengikuti tadi fatwa ini, ya, sama dengan dia sedang menyembah, ya. Atau al-muta', al-muta' ini berkaitan dengan, kalau al-matbu' berkaitan dengan para ulama biasanya, karena itu berkaitan dengan pertapaan perubahan, ya, halal jadi haram, haram jadi halal, ya. Kalau al-muta' itu berkaitan dengan umara, jadi pemimpin negara ini mengeluarkan aturan atau kebijakan, ya, yang bertentangan hukum syarak, kemudian rakyat itu mematuhinya sekalipun melanggar hukum syarak dan dia tahu hukumnya itu melanggar hukum syarak, ya, maka tilka, ya, ibadat tubuh dia itu pun termasuk penyembahan terhadap Tuhan. Wajib hukumnya, ya, menegakkan taharah hakikiyah, ya. Mana dalil? Tentu ada dalil, ya, karena al-mu'allif memahami bahwa ini wilayah tasyri' yang tidak boleh ditafsirkan kecuali berdasarkan dalil-dalilnya. Di antara dalil yang disebutkan di sini adalah surat Al-Mudathir ayat 4, wasiyabaka wa tahhir, dan pakaianmu hendaknya kau bersihkan. Hendaknya kau toharamkan pakaianmu. Wasiabak, yakni pakaian, pakaian. Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk membersihkan dengan perintah secara langsung, fatahir. Ya, fatahir. Fatahir. Walaupun ayat ini sigotnya tentu ya, kitabnya pada Nabi yang mulia Rasulullah SAW kan. Ya. Namun ibarah di dalam Al-Quran ya, ini tidak kembali kepada sabab ya. Tidak ya, tapi kepada makna yang diinginkan. Makna yang diinginkan. Jadi bukan kepada sebab, tapi dilihat dari lafaz-lafaznya. Ya. Al-amru lil wujub. Karena ini perintah, maka menunjukkan wajibnya. Oleh karena itu dihukumi wajib. Ya. Dihukumi wajib. Kalau wajib, berarti harus dilaksanakan. Kalau tidak, akan ada ikhaf, ada akan sanksi, sanksi akan datang. Jadi orang yang sepatunya terkena najis, kemudian dia tahu dia mampu bersihkan tapi tidak dia lakukan, maka dia berdosa dengan mengetahui itu. Jadi ketika kita tahu, wajib dibersihkan. Sebagaimana Nabi yang mulia Rasulullah SAW ketika diberitahu oleh Malaikat Jibril di sendal beliau ketika salat subuh. Ya, sudah masuk ke rakaat yang pertama mau ke rakaat yang kedua, mereka jadi memberitahu di sendal Nabi itu ada kotoran manusia, maka Rasulullah melepasnya. Ya, setelah tahu. Kalau saja mereka juga tidak beritahu, maka Rasulullah salat sempurna dua rakaat dengan najis. Ya, karena tidak tahu. Ya, karena ketidaktahuannya maka sah salat beliau. Oleh karena itu beliau tidak ulang itu rakaat yang pertamanya. Ya. Adapun amma ahamiyatuha, kedudukan tahara dalam Islam yang pertama disebutkan tahara sebagai syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat. Jadi keberadaan najis ini menghalangi sahnya salat kita. Maka apabila ditaharakan maka najis ini hilang, maka menjadi sah. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, hadis yang dikutip Imam Bukhari dan Muslim, la tuqbal salatu man ahdatha hatta yatawadda', tidak diterima salat seseorang yang berhadas berarti ghair tahir, tidak suci dia, tidak suci walaupun tidak ada najisnya, seperti seorang buang angin kan tidak ada najisnya, najis hakikinya ada tidak ada ya, karena angin tidak terlihat dan kita diindra, walaupun awalnya ada tadi mengeluarkan bau, namun setelah itu lenyap ya, bersama dengan hembusan angin yang lain. Ya. Namun dikatakan orang itu ghair tahir, tidak suci. Ya. Kenapa? Karena dia berhadas. Ya. Nah, taharah ini menjadi syarat sahnya salat. Karena seorang yang berhadas tidak sah salatnya sampai dia berwudu. Ya. Seperti seorang buang air kecil, ketika buang air kecil maka keluar najis hakiki. Pertama dia melakukan taharah hakikiyah yang pertama. Taharah hakikiyah adalah menghilangkan najis-najis itu. Kemudian yang kedua dia melakukan taharah hukmiyah. Karena taharah ada dua. Ada taharah hakikiyah berkaitan dengan najis-najis yang diindra tadi, kita diindra. Ya. Sedangkan taharah yang kedua adalah taharah dari hadas. Itu taharah hukmiyah dengan wudu, mandi atau tayamum. Seorang yang buang air kecil, walaupun dia sudah beristinja, dia sudah bersihkan air seninya itu, dia bisa langsung sholat? Tidak bisa. Kenapa? Dia masih ghair tahir, masih belum bersih, belum suci. Dia harus lakukan dulu atau dia angkat dulu hadasnya, itu hadas buang air kecil itu dengan berwudu. Ya, berarti seorang yang melakukan tadi hadas kecil, dia harus melakukan dua taharah sekaligus. Yang pertama, kalau dia ingin sholat. Ya. Kalau dia ingin sholat, dia melakukan dua taharah sekaligus. Pertama, taharah hakikiyah, membersihkan najis air seninya itu. Yang kedua, taharah hukmiyah, yaitu berwudu. Kalau dia tidak ingin sholat secara langsung, cukup taharah hakikiyah saja. Ya, seperti itu kan. Jadi dia bersihkan air seninya saja. salatnya masih lama, wudunya entar, mungkin dia belum mau wudu, ya kan? Tidak apa-apa. Yang penting adalah kewajibannya sudah ditunaikan, yaitu kewajiban taharah hakikiyah. Kedudukan atau pentingnya taharah yang kedua mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersih, orang yang bersih. Sebagaimana firman-Nya Azza wa Jalla, "Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Surat Al-Baqarah 222. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Siapa orang yang bertobat? Penggunaan istilah mubalaghah di sini, tawwabin, menunjukkan tobatnya bukan sekali-sekali, apalagi tobat sambal, enggak. Sama sekali bukan itu dimaksudkan, ya. Taubat sekali saja tidak termasuk. Ini yang banyak taubatnya, yang sering bertobat. Dia berbuat salah atau tidak berbuat salah, dia tetap bertobat. Sebagaimana ditentukan oleh Rasulullah SAW, beliau bertobat kepada Allah sehari, setiap hari itu 100 kali. Kemudian beliau memerintah kepada umat beliau untuk beristighfar dan taubat setiap hari 100 kali. Ya. Jadi taubat itu tidak mesti harus berbuat salah dulu. Walaupun kalau kita berbuat salah, kita dianjurkan untuk bertobat, bahkan dianjurkan untuk salat taubat sebelumnya, kan begitu? Ya. Tapi bukan berarti taubat itu disunahkan kalau sudah berbuat salah, tidak. Ya. Jadi hanya kita biasakan taubat ini sebagaimana sunnah Nabi sesalah seperti itu. Ya. Bisa dibayangkan tidak? Kalau setiap hari kita bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa yang besar dan yang kecil terhapuskan. Ya. Tidak mungkinkah kalau kita kembali pada Allah, ya, kemudian kita dalam keadaan bersih, ya, dalam keadaan baik dalam hati, ya, tidak ada dosa kita. Sangat mungkin. Oleh karena itu pelihara sunnah ini. Ya. Dan itu persoalan yang mudah, sunnah yang mudah kan? Kita cukup membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Waktunya mutlak, kapan saja. Karena waktu tidak tentukan. Yang penting adalah dikuliyo, ya, niat sama setiap hari 100 kali. Jadi Allah mencintai orang yang apa tadi? Yang banyak bertobat. Maknanya adalah bertoharoh secara batiniah. Ini dia kan? Berarti tobat adalah menjelaskan tentang toharoh batiniah, ya, dari dosa-dosa kesalahan. Yang kedua, Allah mencintai orang-orang yang banyak melakukan taharah hukmiyah yang berkaitan dengan tadi proses pembersihan diri dari najis dan hadas. Ya. Nanti akan dijelaskan wudu-wudu yang disunahkan supaya kita paham bahwa wudu itu bukan hanya untuk sholat, ya, tapi juga untuk ini, untuk itu, untuk ini. Jadi ada sunah-sunahnya. Ya. Jadi bukan hanya untuk sholat. Yang untuk sholat itu yang wajib hukumnya. Sedangkan wudu yang sunah itu ada untuk amal-amal lainnya, ya. Dan itu hendaknya dipelajari dan kemudian diamalkan. Yang ketiga dijelaskan oleh mu'alif di sini, taharah kedudukannya adalah ada taksir dari istidrak minan najasah sababun min adzab ta'dzib bil qabr. Ya. Dengan taharah kita terlindung dari azab kubur. Ya. Dengan taharah kita terlindung dari azab kubur. Berdasarkan sabda Nabi yang mulia asal wasalam ketika beliau melewati dua kubur, yang keduanya itu dijelaskan sedang mengalami siksa kubur. Ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan sebabnya, yang satu, ya, yang satu, amma hadza fakana la yastanzi min bawli. Yang satu ini tidak bersih dari buang air kecilnya. Dan juga dikatakan la yastatir, yaitu tidak menutup diri. Ya. Tidak menutup diri. Dan yang kedua, tidak bersih. Tidak menutup diri dan tidak bersih, ya. Ini menjadi sebab, ya, terkena siksa kubur. Sedangkan kubur yang tentunya apa? Berbuat namimah. Berbuat namimah, itu adu domba. Para ulama berusaha untuk menjelaskan kenapa dua sebab ini yang menjadi sebab seorang terkena siksa kubur. Pertama, dua perbuatan ini bukan perbuatan yang besar, yang dianggap besar gitu, ya, akibatnya. Kebanyakan orang awam menganggap ini urusan kecil. ini urusan remeh begitu, sehingga dibuang air kecil sembarangan tempat begitu. Ya, sampai banyak juga di antara kita orang tua tak perhatikan anak-anak kita ini buang air kecil bersih atau tidak, kita tak peduli, karena dianggapnya adalah tadi ya kan perkara yang remeh, yang kecil. Termasuk juga kita bicara ghibah ya kan, namimah, adu domba, kemudian menyakiti kaum muslimin, ini juga menjadi sebab datangnya siksa kubur. Ini pun juga menjadi hobi kita kan, ya, dengan alasan ya karena lidah saya tidak bertulang, jadi susah juga ini ya, ya. Jadi pengennya enggak, tapi masuk juga ya kan. Pengennya kita sudah tobat, teman bicarakan kena juga ya. Para ulama mengatakan kenapa dua sebab ini ya. Alasannya adalah kedua sebab ini adalah sama-sama menjadi muqaddimah dari perkara-perkara besar yang diancam, yang diingatkan oleh Nabi SAW. Pertama, urusan thaharah yakni tidak bersihnya buang air kecil ini menjadi muqaddimah thaharah, yaitu muqaddimah thaharah, jadi pengantar thaharah untuk sahnya sholat seseorang. Kalau dia tidak bersih maka tidak sah sholatnya, karena thaharahnya tidak sah ya. Sedangkan Nabi mengingatkan tentang kedudukan sholat, ini perkara yang akan dihitab, diperhitungkan ya, pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar nanti. Sedangkan namimah, ghibah ya, dan kemudian sebutan-sebutan semisal caci maki, ini juga menjadi muqaddimah intimah, menjadi muqaddimah terjadinya pertumpahan darah ya. Jadi salat perkara besar, pertumpahan darah pun juga perkara besar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, inna awwal ma yuhkamu bainal ibadi fid-dima', dalam riwayat Bukhari dan Muslim, itu dikatakan pertama kali keputusan hukum ya, dari persengketaan manusia, bukan orang per orang ya, tadi orang per orang adalah urusannya salat. Salat itu yang menjadi persoalan pertama kali dipertanyakan. Sedangkan yang berkaitan dengan orang punya sengketa, orang bermasalah dengan orang lain, itu perkara darah yang pertama kali dipersoalkan. Jadi inna awwal ma yuhkam minal ibad, ya, sesungguhnya pertama kali diputuskan nanti ya, di antara persoalan manusia dengan manusia adalah persoalan darah. Oleh karena itu dengan para ulama, inilah hikmah kenapa Nabi menyebutkan dua ahli kubur disiksa dengan sebab yang satu persoalan tidak bersih buang air kecil, sedangkan yang satunya karena sebab Nabi Mahat Rumpah, karena sebab lisan ya. Dari kawan sekalian, barangkali ini yang bisa kita bahas ya, karena keterbatasan waktu ya. InsyaAllah berikutnya bulan depan kita akan masuk ke dalam pembahasan macam-macam najis ya. Ada pertanyaan? Jadi ini dulu ya. Bolehkah baca surat Yasin di kuburan orang tua? Persoalannya bukan kuburan itu orang tua kita ya, atau sekalipun kuburan Nabi SAW ya, atau kuburan orang lain, bukan. Tapi qiraatul Quran fil qabr la yajuz, tidak boleh. Membaca Al-Quran di kuburan tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah berdoa ya, doa. Berdoa itu dianjurkan ya, sebagaimana Nabi SAW mengingatkan apabila kita mengantar jenazah, maka janganlah setelah jenazah itu ditanam rapi ya, kuburannya sudah dalam bentuk punuk unta, yang dibuat menggunung ya, menggunung ya, jadi bukan rata, bukan ya, bukan rata, tapi menggunung, itu sunnahnya, tidak boleh lebih dari sejengkal, tidak boleh diambil dari tanah tambahan ya. Maka setelah itu Nabi ingatkan jangan cepat-cepat meninggalkan kuburan itu ya. Adanya kalian berhenti sejenak sekadar ukuran waktu menyembelih hewan dan kemudian dibagikan dagingnya. Apa? Apa yang diinginkan di situ? Nabi mengatakan supaya kita memohonkan ampun untuk saudara kita ini dan meminta kekuatan yang kalau sebentar lagi dia akan ditanya. Berarti tadi doa itu dianjurkan, tapi kalau Al-Quran tidak boleh, ya. Karena hadis-hadis lain itu memerintahkan, menganjurkan supaya kita membaca Al-Quran di rumah kita. La taj'alu buyutakum kuburan, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Rumah tempat tinggal kita adalah tempat tinggal kita yang masih hidup. Kuburan tempat tinggal kita nanti kalau kita sudah tidak hidup lagi. Ya. Jadi ada perbedaan bainal hayya wal mamat. Hidup dan mati itu berbeda. Jadi penempatan kiraatul Quran fil bait, di rumah, ya, di masjid. Ya. Jadi bukan di kuburan. Terlebih lagi kuburan itu tidak boleh dijadikan sebagai masjid, ya. Bagi masjid jadi tempat ibadah, tempat orang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah pengertian masjid di sana dalam bentuk adanya bangunan yang dibangun, ya, atau menjadikan tempat sisi kubur itu sebagai tempat ibadah, ya. Baik sholat kita di situ, baca Al-Quran di situ, berzikir kita di situ, itu tidak boleh, ya. Itu perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang biasa menjadikan kubur-kubur itu sebagai tempat ibadah. Jadi dalam banyak hadis diingatkan bahwasannya orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Kemudian Syekh Muhammad bin Salzimir rahimahullah ta'ala menjelaskan masjid yang dimaksud di situ tidak mesti ada bentuk bangunannya. Walaupun kita lihat sudah banyak sekali bangunan masjid musala itu yang ada di kuburan-kuburan, ya. Namun kalaupun itu tidak ada, maka seorang datang ke sisi kubur, kemudian dia baca Al-Quran di sana, kemudian dia berzikir, ini tidak boleh. Kalau berdoa, mendoakannya, ya jus boleh, ya. Jadi bolehkah baca surat Yasin di kubur orang tua? Bisa disimpulkan kalau yang bertanya ini, ya, bisa, ya. Tidak boleh, ya. Jadi baca Al-Quran di rumah saja, ya, rumah saja, ya. Apalagi kalau diyakini orang tua kita mendengar kita membaca Al-Quran itu dan kemudian diyakini orang tua kita ini bisa mengambil manfaatnya. Nah, ini keyakinan lebih batin lagi, lebih rusak lagi. Ya. Karena orang meninggal dunia tidak bisa lagi, tidak bisa lagi mendengar, tidak bisa lagi. Ya. Kalaupun pengertiannya orang sudah mati itu hidup, itu pengertiannya hidup yang berbeda dengan hidup di dunia. Kalau hidup di dunia ini kan bisa mendengar, dengan kita mendengar kita dapat pahala kan gitu. Dengan kita melihat kita bisa dapat pahala, apalagi kita baca dan lain sebagainya. Artinya masih ada manfaat yang bisa kita lakukan dengan usaha kita. Kalau sudah meninggal, hidupnya itu bukan dalam pengertian dia bisa menambah tadi amal-amalnya di sana. Tidak. Ya. Bagaimana sabda Nabi riwayat Muslim, "Idza matat wa adam inqata amaluhu." Kalau seorang anak dan istri meninggal dunia, terputus amalnya. Dia betul-betul sudah tidak bisa lagi beramal dan bisa. Ya. Jadi keyakinan tadi orang baca di kubur itu sampai khatam, ya kan, walaupun apa dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar seperti apa menyewa orang begitu, ya, ini sama sekali dari perbuatan batilnya, bertentangan dengan banyak dalil. Kebanyakan kaum muslimin banyak melakukan amalan ibadah-ibadah yang bagaimana ibadah yang bagaimana diterima oleh Allah. Dua syaratnya ibadah bisa diterima. Pertama, ikhlas kepada Allah. Yang kedua, muwafaqah bi sunnah. Ya, pelaksanaannya harus sesuai dengan sunnah. Ya, kalau ibadah, ya, ibadah, ya. Kalau urusan duniawiya enggak perlu harus ikut-ikut Nabi, urusan duniawiya. Karena Nabi sudah memberikan kebebasan antum ma'lam di umur duniakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, ya. Seperti itu. Ya, jadi urusan ibadah ini dua syarat ini jangan tidak ada. Ikhlas saja enggak cukup. Ikhlas saja tidak cukup. Saya datang kemari ngumpul-ngumpul, ya kan, baca tahlil, kami ikhlas semua, ya. Tetapi amal itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi dan diterima, ya. Man amila amal laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya kan? Ini riwayat Muslim. Barang siapa yang beramal tidak ada contoh dari Nabi, rad, tertolak. Yang dimaksud tertolak bukan cuma tidak diterima, tapi dia berdosa karena dia sudah berbuat bid'ah. Ya. Karena itu kan amalan ibadah yang kita perlu menunggu adanya dalil, ya. Jadi dua syarat ini. Sesuai dengan sunnah, sholatnya sudah bagus banget. Wah, kayaknya harus sunnah itu. Tapi hatinya tidak ikhlas karena dia tidak diterima juga. Ya. Jadi keduanya harus saja ikhlas dan mutabaatu sunnah, mengikuti sunnah, sesuai dengan sunnah. Ya. Bagaimana hukumnya seorang yang sholat berjamaah tapi celana panjangnya melewati mata kaki? Jarul libas, jadi menjulurkan pakaian tapi dari mata kaki, saya katakan ini fihi ikhtilaf, ini masalah yang diperselisihkan, ya. sebagian ulama yang bolehkan karena mengambil pemahaman dari bab-bab hadis yang dijelaskan diantara oleh Imam Ibnu Majah. Itu babnya menjelaskan tentang memakai pakaian ya, yang menjulur ya, lebih dari mata kaki, kuyalah karena sebab sombong ya. Jadi para ulama itu memahami bahwa sebabnya harus ada sombong ya. Kalau tidak sombong maka dianggap tidak apa-apa ya. Berarti mereka memahami hadis-hadis itu secara fik, jadi pahul hadis, pemahaman hadisnya ya. Namun pemahaman hadis ini agak lemah karena ada hadis-hadis Nabi itu yang tidak menjelaskan sebab kesombongannya. Bahkan Nabi sendiri mencontohkan tidak lewat mata kaki. Kemudian sahabat-sahabat yang pakai sarung di bawah mata kaki, Rasulullah pun ingatkan irfa' izarakah, angkat sarungmu. Dan juga Abu Hurairah itu juga memerintahkan seperti itu kepada orang yang tadi celana sarungnya itu lebih dari mata kaki ya. Dan ini tidak disebutkan tadi sebab kuyalannya ya. Jadi hadis-hadisnya sangat banyak sekali, sebagian menjelaskan karena sombong. Karena memang kalau dilihat dari wurud hadis itu berkaitan dengan pembesar-pembesar ya kan, kafir itu yang terbiasa tadi memakai pakaian itu menjulur. Namun kemudian oleh Nabi diluaskan masalah itu ya. Diluaskan masalah itu yakni sekalipun tidak karena sombong juga tidak diperbolehkan. Kalau dia sholat dengan mengenakan tadi sarung celana lebih dari mata kaki, maka dikatakan kalau sholat yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah maka diterima. Namun perbuatan memakai celana sarung lebih dari mata kaki juga berdosa menurut pendapat yang rajin ya, yang rajin ya. Jadi ini masalah khilafiyah ya. Sama-sama punya dasar hukum, yang satu berpegang pada zahir hadis, yang satu berpegang pada fahmul hadis. Namun yang lebih rajin ya, dalam pandangan saya juga melihat seperti itu ya. Dan tidak sulit untuk tadi mengangkat celana kita untuk di atas mata kaki ya, tidak sulit ya, tidak sulit. Tapi kalau dia sholat dengan pakaian seperti itu ya, dia berdosa sama dengan seorang yang pergi haji tanpa mahram, wanita pergi haji tanpa mahram ya. Dia hajinya kalau memenuhi syarat ikhlas dan sesuai dengan manasik haji Nabi ya sah. Namun bepergiannya dia safar tanpa mahram, dia berdosa ya. Seorang yang sholat subuh dengan baca qunut subuh terus menerus ya, sholatnya kalau tadi memenuhi dua syarat sah, namun dia berdosa karena dia melakukan perbuatan bid'ah ya, di melazimkan qunut subuh saja ya. Ya, ini dalilnya banyak sekali ya. Dalilnya banyak sekali tentang masalah ini. Tapi tadi secara umum saya sebutkan seperti itu ya. Ya. Enggak. Tapi melihat ya kan, sahabat lagi jalan dan Rasul ngomong irfa' izarakah, apa dalam sholat kan tidak ya. Enggak. Banyak riwayat justru menjelaskan tidak dalam sholat, tidak dalam sholat ya. Ancamannya berat ya. Pertama penyebutan benar, kedua layan zurullah ya. Allah tidak melihat ilaih, tidak melihat kepadanya di hari kiamat nanti ya. Oleh karena itu tidak perlu diperdebatkan ya. Jadi ambil sikap yang hati-hati ya. Tidak perlu tadi ya kan kita bertahan pada pemahaman hari itu ya. Jadi lebih baik adalah mengambil sikap kehati-hatian ya, daripada kita tadi ya kan berpegang pada penyebutan kuyalah ya. Karena pemahaman ulama itu dengan tadi membawakan tazkir, jadi peringatan dari Nabi itu keras sekali ya. Jadi ma'asala minal ka'bain binar, apa yang lewat di mata kaki di neraka ya. Kemudian tadi disebutkan Allah tidak melihatnya di hari kiamat ya. Artinya seperti Allah ya tidak suka ya. Kan kita ingin ya hari itu adalah hari kita ini mendapatkan ridhonya, mendapat perhatiannya kan begitu ya. Kalau Allah tidak melihat kan bagaimana itu gambaran ya? Bolehkah membaca Al-Quran secara berjamaah yang dipimpin oleh seorang? Ini tarikah kiraannya ini tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Nabi merintah Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepadanya ya. Bacakan Al-Quran kepadaku ya. Ya Rasulullah, Al-Quran turun kepada engkau, masa aku yang baca kepada engkau? Tidak, baca untukku ya. Jadi seorang membaca, yang lain mendengarkan, itu tariqah yang sesuai dengan sunnah ya. Kalaupun orangnya banyak itu masalah yang mudah. Jadi satu orang baca ya kan, baca, yang lain mendengarkan. Kalau ada kesalahan diperbaiki, terutama ustazannya Jadi ustazannya ini yang harus tadi. Jangan baca Al-Quran ya kan seperti suara tahun. Ada yang salah dari perbaiki, berdosa. Ustaznya juga berdosa. Karena dia enggak bisa menjamin kan murid-murid itu benar semua kan. Kalau ternyata ada kesalahan, dia posisinya sebagai ustaz, sebagai guru, pembimbing, dia wajib untuk perbaiki itu ya. Tapi dibiarkan tadi muridnya membaca tadi secara berjamaah sehingga tidak jelas ya kan yang benar mana, yang salah yang mana ya. Ini masalah yang saya kira karena ini kan usul ya kalatul Quran ya. Jadi mesti jelas baca itu dengan makhraj yang benar, baca itu dengan panjang pendek yang benar. Saya katakan bukan persoalan jamaah itu baca barang-barang itu salah. Banyak imam-imam salat pun juga banyak yang salah. Bukan cuma orang-orang yang ngerti manhaj salat, yang sudah ngerti manhaj salat juga ini kedodoran dalam masalah ini. Mereka tuh tidak memperhatikan ya. Sudah jadi imam tapi banyak salahnya ya. Salahnya bukan salah kecil lagi. Kan kira Al-Quran itu kan ada dua kesalahan kan. Ada salah ringan, ada salah fatal. Kalau salah ringan itu seperti dengung gak didengungkan gitu ya. Ya, itu udah masalah. Tapi kalau salahnya itu masuk ke dalam makhraj ya, keluarnya huruf dan panjang pendeknya, itu berbahaya, itu bisa merubah makna dan berdosa ya. Dan saya katakan gak sah jadi imam orang yang seperti itu. Para ulama mengatakan bahwa orang yang azan saja lafaznya salah, batal azannya itu ya. Hayya 'alan falah, bawa pakai hak besar, salah kan? Mesti pakai hak kecil. Hayya 'alan falah ya. Oleh karena itu belajar tadi. Jadi manhaj salaf ini kan memulai dengan tadi perkara-perkara aham wal'aham ya. Jadi jangan masalah ke usul pokok ini kita tinggalkan ya. Lalu diikuti oleh jamaah yang lain secara bersama-sama juga. Ini dia ya. Jadi yang benar saya anjurkan tadi untuk satu persatu bacanya, kemudian yang lain mendengarkannya. Kalau ini diniatkan untuk mengikuti sunnah Nabi, ya kan, baca Al-Quran berpahala, ya kan, niat mengikuti sunnah Nabi dalam thariqah qiraah itu juga berpahala, ya. Baik, kawan sekalian, sudah jam 1 lewat ini ya. Jadi sudah banyak yang korupsi waktu ini. Nanti saya bertanggung jawab gara-gara urusan ini nanti ya. Soalnya kalau mau dan kita sudah tanya, nah, satu kartu boleh